Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamim rahimahullah. Masih membahas tentang sejarah dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy secara umum, dan kakek serta leluhur beliau sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca keterangan dari penulis rahimahullah menjelaskan tentang bagaimanakah peristiwa yang disebutkan oleh para ulama ahli sejarah berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah ketika dilahirkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau berada di pedalaman untuk disusui, dan kemudian ketika beliau ditinggal mati oleh ibunya, kemudian berpindah hak asuh kepada kakeknya, kemudian setelah itu kepada pamannya, dan bagaimanakah beliau menikahi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, thumma dzakara hukmahu sallallahu alaihi wasallam بين قريش في الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة. Kemudian disebutkanlah bagaimana kebijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada orang-orang Quraisy berkaitan dengan peletakan Hajar Aswad ketika mereka membangun Ka'bah. Wadakara kisata binaiha, dan bagaimanakah proses dalam pembangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah pertama kali didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam setelah mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangunnya. Waktu itu bentuk asal bangunan Ka'bah itu segi panjang. Karena waktu yang sangat lama dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai mendekati diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentunya banyak hal, banyak peristiwa yang menimpa Ka'bah Baitullah Al-Haram. Ketika itu ada orang Quraisy ingin untuk merenovasi Ka'bah. Mereka ingin merobohkannya, kemudian dibangun ulang. Dan mereka sepakat untuk itu. Dan mereka menyisihkan harta yang halal, murni halal. Mereka tidak menerima harta atau sumbangan dari hasil jual beli khamr, atau sumbangan dari hasil perzinaan, atau sumbangan dari hasil riba. Mereka tidak mau menerima itu. Mereka ingin mengkhususkan untuk renovasi Ka'bah betul-betul dari harta yang halal. Tidak ada campuran di situ harta-harta yang haram. Alhamdulillah mereka sepakat dan terkumpul dana untuk merenovasi Ka'bah. Mereka pun merenovasinya. ketika hendak merobohkan Ka'bah, di situ tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya seekor ular hitam yang sangat besar bergelantungan di atas Ka'bah. Dan ularnya agresif, siapa yang mendekati gigit sama dia. Tidak ada yang berani datang. Dan mereka bingung. Apalagi orang jahiliyah ketika itu, tapayur mereka sangat kuat. Mereka menganggap kayaknya tindakan dan niat mereka tidak direstui. Sehingga muncul penunggu daripada Ka'bah itu. Pokoknya muncul ya dugaan atau pemahaman aneh dan pemahaman-pemahaman kesyirikan dari mereka. Namun salah satu dari pemuka kaum, mereka mendatangi ular tersebut. Kemudian dia ya semi berdoa, mengatakan kalau memang tindakan kami dalam merenovasi Ka'bah ini salah, kami tidak akan lanjut. Tapi kalau memang tindakan kami merenovasi Ka'bah ini benar, usaha kami ini benar, tolong singkirkan ular ini. Tak lama setelah itu muncul seekor burung yang juga gak kalah besar dengan ularnya, menyambar ular tersebut dan dibawa pergi. Mereka pun langsung meyakini bahwasanya tindakan renovasi ini dibenarkan. Akhirnya mereka pun merobohkan Ka'bah. Satu batu dipintal dari satu batu. Terus sampai betul-betul layak untuk direnovasi ulang. Menurut catatan sejarah, kebiasaan orang-orang musyrikin, mereka kalau kerja itu, ya, di antara mereka gak mau ribet. Jadi mereka sampai ya semi telanjang begitu. Ketika itu Rasulullah SAW diminta juga untuk menyingkap auratnya dengan alasan biar gak ribet. Karena memang baju mereka dari dulu seperti ini. Nah mereka gak pengen nyelipet atau ribet, nanti malah kerjanya gak cepat. Akhirnya disuruh nyingkapi. Ketika Rasul hendak membuka, pingsan beliau. Dia bikin pingsan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena memang Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi pada beliau. Pingsan sampai lama. Begitu beliau siuman, ya, akhirnya mereka paham kalau tindakan seperti itu sepertinya tidak disukai sama beliau. Akhirnya mereka membiarkan Rasul bekerja dengan aurat yang tertutup. Direnovasilah Ka'bah tersebut. Terus satu batu demi satu batu. Ternyata dananya kurang. Ya. Ketika renovasi dananya kurang. Akhirnya mereka mengambil siasat Hijr Ismail tidak dibangun. Tapi cuma dikasih tanda batu ya untuk apa namanya menandakan bahwasanya ini termasuk bagian Ka'bah. Cuma karena dananya kurang, jadi nggak dibikin seperti bangunan semula, dibikin kotak akhirnya. Dikasih tanda batu yang di situ mereka sebut dengan Hijr Ismail sebagai tanda ini bagian Ka'bah. Dalam hukum manasik, kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah itu tidak boleh melewati di bagian dalam Hijr Ismailnya. Kalau kita melewati bagian dalam Hijr Ismailnya batal tawafnya, karena itu termasuk bagian Ka'bah, harus di luarnya. Baik. Sampai finishing Ka'bah, alhamdulillah, tinggal menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Di sini mulai terjadi perseteruan di antara para pembesar-pembesar Quraisy, karena mereka betul-betul menganggap renovasi Ka'bah itu hal yang sangat mulia. Ini warisan leluhur mereka. Mereka betul-betul menghormati peninggalan dari nenek moyang mereka. Apalagi Hajar Aswad, ini bukan sebatang batu. Apalagi mereka mungkin memiliki keyakinan-keyakinan tertentu pada Hajar Aswad tersebut. Masing-masing pengen untuk meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya, karena termasuk bentuk kemuliaan tersendiri. Ya, gak ada yang mau ngalah. Masing-masing membanggakan kedudukan dia di tengah-tengah kaumnya. Saya memimpin kaum, saya berhak untuk meletakkannya. Yang lain juga sama. Saya juga demikian. Kamu punya kedudukan, saya juga punya kedudukan. Kamu punya orang, kami juga punya orang. Tidak bisa. Akhirnya hampir terjadi perang ketika itu. Apalagi mereka suka untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Siapa yang menang, dia yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya salah satu dari mereka pun memberikan usulan, daripada kita berantem, daripada kita tengkar, pertumpahan darah, kita ini sedang melakukan hal yang suci, yang baik, yang bagus, renovasi Ka'bah, rumah Allah, warisannya leluhur kita, ya tidak usah berantem lah. Gini aja, siapa yang keluar dari, atau siapa yang masuk dari pintu masjid ini pertama kali, hari ini, maka dia yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Karena memang kondisi waktu itu yang mengelilingi Ka'bah ini orang-orang mulia, orang-orang bangsawan Quraisy semua. Otomatis yang mereka inginkan dari yang masuk di situ, ya juga termasuk orang-orang besar juga. Ternyata Rasul yang masuk duluan. Mereka mengatakan, Muhammad, radina. Muhammad, ya sudah, kami ridho. Biar dia yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Karena memang sudah ma'ruf, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah dianggap sebagai orang yang baik, memiliki akhlak yang terpuji, bahkan digelari dengan Al-Amin. Rasulullah SAW ingin juga mengajak para pemuka-pemuka Quraisy min ajli ta'lif, agar mereka juga ikut senang, ya, biar juga ikut memiliki peran dalam meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya dibentangkanlah selendang atau imamahnya beliau, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, kemudian masing-masing pemimpin memegang ujung daripada selendang tersebut, kemudian diletakkan di tempat asalnya. Mereka semua suka dengan solusi itu, karena berarti menganggap semua pemimpin memiliki peran dalam meletakkan Hajar Aswad. Dibentangkan imam beliau, ditaruh di situ Hajar Aswad, kemudian diangkat, ya, imamahnya bareng-bareng, ditaruh di tempatnya, yang meletakkan batu ke tempatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang taruh di tempatnya, selesai. Dengan itu pembangunan Ka'bah selesai. Wa dzakara amrul humsi, dan juga disebutkan tentang perihal humus, disebutkan dalam ta'liq nomor 2, asluhu min at-tahmis wa huwa at-tashaddud wa at-tanattu' fid din. Humus itu asalnya dari kata tahmis. Tahmis itu artinya tashaddud tanattu', yakni terlalu berlebih-lebihan, memberat-beratkan diri dalam urusan agama. Biqasdi at-tarafu' wa at-ta'ali 'ala ghairihim, tujuannya agar lebih dikenal, lebih dianggap terhormat daripada yang lain. Wasummiyat Quraisyun humsan litashaddudihim wa tanattu'ihim fi ma btada'uhu min ad-din alladziina khalafu bihi an-nas. Orang Quraisy mereka disebut dengan hums karena mereka terlalu ghulu, berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mereka buat-buat sendiri dalam urusan agama, yang dengan itu mereka membedakan diri mereka dari keumuman manusia. Jadi orang Quraisy ini punya peraturan dalam bab ibadah, dalam bab ritual, peribadatan, itu mereka beda sendiri. Ada beberapa hal yang sengaja mereka lakukan, mereka resmikan, dan mereka legalkan di tengah-tengah mereka, dan mereka ilzam semua orang Quraisy untuk melakukannya dengan tujuan agar beda dengan yang lain. Karena mereka menganggap diri mereka yang paling tinggi nasabnya, yang paling mulia, maka tidak mau disamakan dengan yang lain. Yuriduna syarafa alaihim wal uluwa fil ard. Mereka ingin dengan itu kemuliaan dan tinggi di atas muka bumi. Bahkan hatihi min sufiyyati Quraisy, ini termasuk bentuk keyakinan sufiyahnya orang-orang Quraisy. Ini yani filosofnya mereka seperti ini. Kita ini orang ningrat, kita ini orang terpandang, kita ini orang terhormat. Nasab kita ini enggak ada yang menyamai kedudukannya. Ya, kalau secara fakta memang demikian. Nasab mereka memang nasab tertinggi di atas semua nasab yang ada secara mutlak. Tetapi dengan alasan itu akhirnya mereka bikin hal-hal yang aneh, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kedekatan, qurbah, yang membuat mereka sendiri pun sebenarnya berat untuk melakukan itu. Cuma mereka mengilzam agar terlihat beda dari yang lainnya. Waqala, kita kembali pada ucapan penulis. Waqal, disebutkan di situ, inna Quraisyan ibtada'athu ra'yan ra'auhu. Orang-orang Quraisy mereka memiliki pandangan, memiliki ritual yang mereka buat-buat. Faqalu, alasan mereka, mereka berkata, nahnu banu Ibrahim. Kami ini, kita-kita ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Wa ahlul haram. Dan kita ini adalah orang-orang yang memegang atau juru kuncinya tanah haram. Wa ulatul bait. Kita yang mengurusi Baitullah. Falaisa li ahadin minal arabi mithlu haqqina. Tidak ada satupun dari bangsa Arab yang selevel dengan hak kita. Fala tu'azzimu asya'a min al-hall misla ma tu'azzimun al-haram. Kalian semua wahai orang-orang Quraisy, jangan sekali-kali memandang terhormat budaya dari luar melebihi kalian menghormati budaya di tanah haram ini. Jadi segala hal yang berasal dari luar, jangan kalian anggap besar, jangan kalian anggap tinggi, lebih tinggi kebiasaan dan adat istiadat kita. Jangan disetarakan. Li'alla tastakhiffal arabu bihurmatikum, tujuannya agar bangsa Arab secara umum tidak merendahkan dan menghinakan kehormatan kalian. Fatarakul wuqufa bi'arafah wal ifadata minha, yang akhirnya mereka berani untuk meninggalkan wukuf di Arafah dan bertolak dari Arafah. Yakni orang-orang Quraisy, mereka menganggap kawasan mereka adalah pribumi, orang yang mulia, merekalah yang mengatur Ka'bah, merekalah yang memiliki wewenang mutlak dalam memanajemen kota Mekah dan tanah haram secara umum. Ya. Jadi mereka memiliki peraturan-peraturan dalam bab manasik secara khusus dan yang lainnya secara umum. Ya, dengan itu mereka menganggap diri mereka beda dari bangsa Arab yang lain. Di antara yang mereka legalkan, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Padahal ini rukunnya haji ini. Ya, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Gak wukuf, yuk batal hajinya. Ya, gak sah. Tapi mereka menganggap kita tidak layak untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini untuk orang-orang luar, pendatang yang datang ingin untuk manasik di tanah haram. Mereka harus wukuf di sana. Kita tidak usah. Kenapa? Kita sudah terlalu mulia untuk wukuf di Arafah. Sudah cukup. Biarkan mereka. Kita yang urus masalah sistem manajemen apa namanya wukuf. Mereka yang wukuf. Kita tidak. Tidak perlu. Ma'a ma'rifatihim annaha minal masya'ir wa min dini Ibrahim. Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya wukuf di Arafah itu termasuk dari syiar dan termasuk dari agamanya Nabi Ibrahim. Mereka paham. Nabi Ibrahim mensyariatkan yang namanya wukuf. Tapi kalau untuk kita ini anak keturunannya ini kayaknya enggak perlu ini. Ya, ini untuk orang-orang pendatang saja. Kita 24 jam ngurusi haram, ya. Bosan lihat Arafah, gak usah kita wukuf di Arafah. Kita beda sama yang lain. Wukuf di Arafah itu khusus untuk para pendatang. Wa yarawna li sa'idil Arab ay yaqifu biha wa yufidu minha. Dan mereka berpandangan untuk bangsa Arab yang lain selain suku Quraisy, maka mereka wajib untuk wukuf di sana dan bertolak dari sana. Illa annahum qalu nahnu ahlul haram fala yanbaghi lana an nakhruja min nahlul humsh wal humsu ahlul haram. Mereka beralasan kami ini penduduk haram, tidak pantas bagi kami untuk bertolak dari Arafah. Kami ini humus, humus itu adalah penduduk asli haram. Yani kita tidak usah, tidak perlu untuk apa namanya urusan dengan Arafah. Wukuf di Arafah itu urusannya orang-orang yang pendatang saja, ataupun pribumi, enggak ada syariat untuk wukuf di Arafah. Thumma ja'alu liman wulidu minal Arab min ahlil haram mislama lahum biwiladatihim iyyahum. Kemudian mereka menetapkan peraturan ini bagi anak-anak yang dilahirkan dari bangsa Arab yang lahir di tanah haram. Mereka mendapatkan kewajiban kelahiran mereka seperti mereka, seperti layaknya pendahulu mereka. Ayahillu lahum ma yahillu lahum wa yahrumu alaihim ma yahrumu alaihim. Yakni mereka boleh melakukan hal-hal yang boleh bagi yang sebagaimana dibolehkan untuk leluhur mereka, dan anak-anak ini juga tidak boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya juga tidak boleh dilakukan oleh pendahulu mereka. Jadi ini peraturan ditetapkan untuk ahlul haram dan semua anak keturunan mereka. Wa kanat Kinana wa Khuza'a qad dakhalu ma'ahum fi dhalik. Suku Kinanah dan Khuza'ah, mereka masuk bersama dengan Quraisy dalam bab ini. Yakni mereka sekutu dan mereka disamakan hukumnya seperti orang-orang Quraisy. Tsumma tad'u fi dzalika umuran. Kemudian mereka pun menambahi ritual-ritual dan keyakinan-keyakinan yang lain. Jadi enggak hanya pembahasan Arafah saja, melebar pada pembahasan yang lain. Faqalu, mereka mengatakan la yambaghi lil humsi ayyaqitul aqid wala ayyas la asmina wa hum hurum. Tidak boleh bagi penduduk haram untuk memberi makanan akid. Akid itu apa namanya? Adonan tepung ya, pakai keju. Dan tidak boleh untuk mengeluarkan minyak samin dalam keadaan mereka sedang ihram. Wala yadkhulu baitan min sya'arin. Tidak boleh masuk di tempat penginapan yang dibangun, yakni kemp, kayak bentuk kemah. Itu tidak boleh masuk ke situ. Wala yastazillu illa fi buyutil adam madamu huruma. Dan tidak boleh berteduh kecuali di rumah-rumah tokoh-tokoh mereka selama mereka sedang ihram. Jadi ketika ihram itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh ngadon roti, tidak boleh ngadon minyak, kemudian tidak boleh masuk kem-kem sembarangan, harus di tempat sendiri sudah disediakan. Ya ini di tempat-tempat para tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar mereka selama sedang ihram. Jadi betul-betul kelasnya ini VIP, ya, nggak sembarangan, nggak dibarak begitu kem-kem pinggir jalan, enggak. Ada tempat sendiri. Kemudian untuk urusan makanan mereka nggak boleh kemudian turun tangan ngadon tepung welakri, enggak, itu bukan tugas mereka, nggak boleh. Jadi betul-betul sama mereka diagungkan. Tsumma qalu, tambahi lagi. Mereka mengatakan la yambaghi li ahli al-hil ay ya'kulu min ta'amin ja'u bihi min al-hil ila al-haram idza ja'u hujjajan aw ummaran. Tidak boleh bagi para pendatang memakan makanan yang mereka bawa dari rumah mereka ke tanah haram. Kalau mereka datang ke tanah haram dengan tujuan sebagai jamaah haji atau jamaah umrah. Ya kayak tempat-tempat apa namanya wisata begitu ya, tidak boleh bawa makanan ya dari luar, harus ditaruh di tempat penitipan. Ternyata ini di Ka'bah waktu itu diberlakukan sama orang Quraisy, orang luar bawa makanan tidak boleh bawa masuk ya, tidak boleh dimakan di tanah haram, harus makanan yang disediakan di tanah haram. Wala yatawafu bil baiti idza qadimu awwal tawafihim illa fi thiyabil humsh. Dan ketika mereka pertama kali datang masuk ke Ka'bah, tawaf pertama kali, tidak boleh tawaf kecuali dari baju pribumi, dengan menggunakan baju yang disiapkan oleh orang-orang pribumi. Fa illam yajidu minha syai'an tawafu bil baiti uratan. Kalau tidak mau atau tidak dapat baju tadi, ya wis ya, telanjang kotak untuk apa namanya mengelilingi Ka'bah, harus dilucuti semua bajunya, tidak boleh. Ini baju tidak pantas untuk dipakai apa namanya ihram tawaf mengelilingi Ka'bah, harus pakai baju yang kita siapkan. Subhanallah. Fa illam yajid al-qadim thiyaba ahmustafa fi thiyabihi wa alqaha idza faragha. Adapun orang yang mungkin datang dari safar, pengin tawaf ya, sama harus pakai baju humus. Kalau enggak dapat ya sudah, enggak apa-apa pakai baju yang sedang dia pakai itu, tapi habis itu bajunya dibuang ya. Wa lam yantafi biha wala ahadun ghairuhu. Enggak boleh dipakai lagi kecuali dia tok. Ya, nanti bajunya yang sudah dipakai tawaf tadi, ya wis dipakai tawaf tok dan di hanya tok yang bisa pakai. Sudah menjadi baju suci sudah. Bahkan ajal Arab tusami halaqa. Orang Arab menyebutnya dengan ritual laqa. Wa hamalu ala dzalikal Arab fadanat bihi, dan mereka membebankan ritual ini kepada bangsa Arab yang kemudian mereka menganggapnya sebagai agama. Tayyib. Amar rijal fayatufuna uratan. Adapun kaum-kaum lelaki, mereka pun tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Karena enggak tahu enggak bisa pakai baju yang kita sediakan, ya wis, ya, telanjang. Kalaupun mau beli, harganya enggak karu-karuan ya, wah, enggak lumrah. Harganya itu sangat tinggi. Kayak bukan mau beli baju, ya. Kayak mau beli rumah, saking mahalnya. Enggak mau, enggak bisa beli, ya sudah. Telanjang sudah. Lepas semua bajumu, telanjang. Wa amman nisa fatad'ul mar'atu thiyabaha kullaha illa dir'an mufarraja. Wanita juga sama, harus melucuti semua bajunya kecuali sebuah mantel yang agak longgar. Ya, enggak apa-apa pakai itu. Selain itu, kain-kain yang lain tanggalkan, ya. Tsumma tatufu fihi, kemudian boleh setelah itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi ekstrim tenan ini. Ya. Betul-betul sangat ekstrim orang-orang Quraisy ini. Mereka sampai tidak membolehkan apapun dari luar masuk ke tanah haram. Makanan gak boleh, ya. Mau seenak apapun taruh luar, ya. Jangan dibawa masuk. Kalau mau dibawa masuk jangan dimakan, ya. Simpen di kota, simpen di tempat bekal, tidak boleh dikeluarkan. Dan nek tawaf pakai baju kebesaran yang sudah kami siapkan. Mau beli, beli silakan, harganya tinggi. Tidak mau beli, udah, ya. Bahasa Jawa, urat-urat, ya. Nah, ini telanjang. Perempuan ini, podoai, cuma agak sedikit dimuliakan. Ada satu kain nempel di badannya agak longgar, sisanya sama. Faqalat imra'atun wa hiya tatuf, sampai ada seorang wanita yang ketika itu tawaf sambil berkata, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Hari ini kelihatan semua atau sebagian. Yang kelihatan saya tidak menghalalkannya. Nah, ini betul-betul karu-karuan ya ikhwah. Tayyib. Falam yazalu kadzalik hatta jaa Allahu bil Islam. Ritual itu terus mereka pertahankan turun temurun sampai Allah mendatangkan Islam untuk mereka. Ya. Fa'an sallallahu Allah taala menurunkan firman-Nya, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Hendaknya kalian bertolak sebagaimana manusia yang lain. Yakni kalian orang Quraisy itu hukumnya dan kedudukannya sama kayak yang lainnya, enggak ada keistimewaan. Urusan ibadah semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala fi ma harramu, dan Allah menurunkan pada apa yang mereka haramkan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Wahai bani Adam, kami telah menurunkan untuk kalian baju yang dengan itu kalian menjaga aurat kalian. Ila qawli, sampai pada firman-Nya, ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai manusia, ambil pakaian kalian ketika hendak menuju ke masjid. Nah, kalau mau ibadah ya ditutup aurate, masa dibuka? Terus apa bedanya ibadah sama qadaul hajjah kalau kayak gitu? Ya, Allah menentang itu semuanya dan menghapus adatnya orang-orang Quraisy. Ila qawlihi liqaumi ya'lamun, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ini berlaku bagi hamba-hamba yang mengetahui. Tayyib. Ya, ini menunjukkan ini ilmu, ya. Allah taala mengakhiri dengan sifat ilmu, menunjukkan ilmu yang benar ya seperti ini. Ada banyak mereka lakukan itu murni kebodohan, kekolotan, fanatik, ya, yang mereka apa namanya junjung tinggi. Mereka menjaga kasta dan ras tertinggi mereka, kemudian mereka menekan kasta-kasta yang lainnya, menganggap remeh dan tidak boleh, kemudian mereka setara dengan kedudukannya. Ini jahiliyah, sesuatu yang tidak boleh. Allah Ta'ala hapus itu semuanya dan mengganti dengan syariat yang baik. Tayyib. Wa dzakara hudutsar rujum wa idzarul kuhani bihi sallallahu alaihi wasallam wa nuzul suratil jinni wa qissatahum. Kemudian disebutkan tentang hudutsur rujum, peristiwa rajam. Rujum ay rujumun nujum. Ya, rujum an nujum. Bintang. Nah, dimaksud di sini apa? Bintang, bukan rajam para pezina, bukan. Waktu itu Islam masih belum apa namanya? Banyak syariat, atau waktu itu masih awal diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum rajam masih belum ada. Rujum di sini maksudnya malaikat merajam syaitan yang hendak mencuri berita langit. Dan bagaimanakah para dukun-dukun mereka sudah memperingatkan bahwasanya Rasul SAW telah diutus. Raja Romawi Herakl termasuk ahli nujum. Ketika dia, kalau tidak salah ingat, ketika dia berhasil menaklukkan Persia dalam peristiwa dan pertempuran yang cukup bersejarah di masa itu, orang Persia berhasil mendesak orang Romawi sampai di benteng terakhir, diblokir berbulan-bulan. Yang kelengar Persianya, Romawinya nyantai di balik benteng, tapi mereka perlu mencari siasat untuk bisa tembus. Tapi bentengnya canggih mereka. Belakang benteng itu laut lepas, jadi mereka bisa pergi lewat jalur laut. Tapi diblokir seperti itu, menang orang-orang Romawi. Persia kalah, bahkan dibikin malu sama Raja Romawi. Ketika itu rajanya bernazar, saya kalau saya menang dalam pertempuran ini, saya akan jalan kaki dari tempat ini ke ibu kota Romawi. Kalau mau dikilokan gitu lumayan jauh. Ya, mungkin gak sini Gresik atau sini Surabaya. Jauh ya. Lumayan jauh. Itu jalan kaki. Kalau menang. Karena menang. Ya, karena dia jalan. Nah, kalau gak pas sinis jalannya atau pertengahan jalan, dia lihat bintang. Ada bintang jatuh. Dia langsung menafsirkan. Ini bintang langka. Bintang ini tidak muncul kecuali ada seorang nabi yang diutus. Kayaknya ada nabi terakhir ini yang diutusin. Dia nulis surat, dikirimkan ke temannya. Ya, sesama ahli nujum, dukun juga. Ya, ya apa pendapatmu ini? Aku lihat ada bintang jatuh. Bintang langka itu. Itu tidak jatuh kecuali nabi diutus. Ya apa? Kamu lihat tidak? Oh iya, betul saya lihat. Itu jatuh. Berarti benar. Nabi terakhir diutus, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka sudah memprediksi hal-hal seperti itu. Dari mana mereka dapat seperti itu? Yo, dari khodamnya. Siapa khodamnya? Syaitan. Nah, dulu bangsa jin itu mereka bisa duduk manis di apa emperan langit. Antum lihat di gono emperane yang enggak mungkin ketok ya ikhwan. Di langit sana itu ada tempat-tempat duduk yang mereka biasa duduk di situ untuk mendengarkan apa namanya berita-berita yang ada di langit. Apalagi memang langit itu semacam kayak negara sendiri ya, kerajaan tersendiri. Bumi juga demikian, laut juga demikian. Ini masya Allah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gak jarang mereka dapat berita, ya. Bagaimanakah malaikat dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Walakhirih. Apalagi nenek moyang mereka, iblis dulunya itu termasuk orang pentingnya atau makhluk penting di langit pertama, bahkan termasuk penggede, pembesar yang memegang langit pertama. Tapi karena Allah mengetahui akan balasnya dia, ya, bahkan balas ayu balas iblis. Ya, ini mengetahui tentang keturhakaan dia nantinya, akhirnya dia diusir dari kerajaan. Tiba-tiba ketika mereka sedang enak-enak mau duduk di tempat biasanya nyantai sambil dengar berita, lah kok tiba-tiba ada panah dari api dari para penjaga langit. Tembaki mereka, ya, dilempar pakai apa? Pakai bintang ya ikhwan. Subhanallah, menungso dilempar mercon wae kemengkabeh, dilempar bintang ini ya. Bintang dipegang sama malaikat, lempar ke mereka. Yo mabur mereka. Lari semua. Lulu, ada apa ini? Dilihat, oh, penjaganya kok ketat banget ini. Ada apa ini? Diblokir semua ini tempat-tempat yang biasa mereka nyantai duduk di situ. Ya, ada apa ini? Nah, termasuk kecerdasan bangsa jin itu bisa membaca keadaan. Ini ada sesuatu yang lain. Kita dulunya boleh, sekarang nggak boleh. Ini ada sesuatu. Akhirnya mereka pun tur keliling dunia. jin badannya ringan ya ikhwah, bisa numpuk kayak tangga gitu bisa. Kita numpuk 3 kali sih bawa patah tulang. Ya. Ini bisa numpuk sampai nyentuh atap lagi, saking ringannya dan bisa terbang mereka. Ya, mereka pun terbang tur. Ini enggak pakai Saudi Airlines atau apa, enggak pakai. Langsung mereka terbang melilingi dunia. Nyari, ada apa sesungguhnya terjadi di bumi ini? Kok langit dijaga ketat ini? Ada sesuatu. Temu ini Islam pertama di muka bumi ya, di Mekah sana enggak ada lagi yang punya ritual yang sama. Waktu itu sholat subuh Rasul kalau enggak salah sholat di sebuah tempat dekat dengan Mekah ya, sholat subuh di sana. Jin paham ini ritual enggak ada di seluruh penjuru dunia yang kita kelilingi, enggak ada sih sholat kayak gini. Ini apa ini? Turun mereka langsung turun kemudian mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh tadi. Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan secara rinci pada asbabun nuzul dari surat Al-Jin. Wallahu taala alam bisawab. Ada mus selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.